الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita tetap di atas jalan Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus bisa belajar, bisa menambah amalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di malam hari kembali kita akan membaca kitab Durul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang lalu, pertemuan yang lalu, kita telah membaca menerangkan tentang hal-hal yang disukai, hal-hal yang disunnahkan dalam wudu. Ya, di antara hal yang disunnahkan adalah apa, Faiz? Yang termasuk sunnah wudu apa? Apa, Rahmat? Coba dari awal, membaca basmalah itu termasuk sunnah atau wajib wudu? Membaca basmalah. Sunnah. Jadi ada ulama yang nyatakan hukumnya sunnah, tapi ada ulama yang lain ada yang berpendapat wajib. Ulama yang berpendapat wajib menyatakan apa? Siapa yang tidak membaca basmalah dengan sengaja dalam wudu, maka apa? Tidak sah wudunya. Dengan demikian apa? Untuk lebih hati-hati kita hendaknya membaca basmalah. Ya, ketika wudu. Ya. Dalilnya apa yang menunjukkan wajib atau sunnahnya membaca basmalah? La wudu alimanna iman lam yadkurismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah pada wudu tersebut. Ya. Hadis ini dipersilakan oleh ulama tentang kesahihannya. Yang jelas ada ulama yang menguatkan hadis ini dan ada yang melemahkan. Itu yang pertama, baca basmalah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan di awal wudu, itu hukumnya apa? Haidar, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah karena tidak termasuk dalam firman Ta'ala dalam surah Al-Maidah. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, apa hukumnya? Apa hukumnya? Sunnah wajib? Hukumnya wajib. Jadi ada perintah-perintah dari Rasulullah untuk masuk, untuk apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini menunjukkan wajibnya. Ya. Kemudian mendahulukan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung sebelum membasuh muka. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kalau membasuh muka dulu baru berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, boleh tidak? Boleh. Ya, tetap sah wudunya. Kemudian mencuci sebanyak 2 kali atau 3 kali. Cucian yang kedua dan ketiga itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Rasulullah apa? Pernah membasuh anggota itu sebanyak berapa? 1 kali. Itu menunjukkan basuhan yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Kemudian menggunakan air secukupnya dalam wudu atau hemat dalam penggunaan air. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalil yang menunjukkan suruh apa? Disunahkan untuk hemat dalam menggunakan air untuk wudu atau wudu menggunakan air secukupnya. Apa dalilnya? Nabi pernah wudu, beliau wudu dengan menggunakan apa? Dengan sejumlah 1 mud atau 1 cakupan tangan. Iya. Juga firman Allah Ta'ala, "Wala tubadzir tabdzira." Jangan itu, jangan boros. Jangan boros, termasuk dalam masalah wudu jangan boros air. Jadi gunakan seperlunya. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian tanpa suhan yang disunahkan apa lagi? Sunah dalam wudu. Bersungguh-sungguh dalam apa? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kecuali jika seorang itu sedang berpuasa. Ya. Kecuali kalau dia sedang puasa. Jadi itu kemarin yang kita terangkan. Dan ada satu hal. Jadi disunahkan dalam wudu untuk bersiwak. Kapan seseorang itu bersiwak dalam wudu? Kapan dilakukan bersiwak? Ketika wudu. Ketika berkumur-kumur itu sambil bersiwak. Iya. Jadi sih bersiwak itu disunahkan dan sangat ditekankan pada beberapa keadaan seperti ketika mau sholat, mau wudu, ketika bangun malam, ketika apa gigi mulai menguning, ketika mulut mulai berbau, ya, ketika membaca Al-Quran, itu sangat ditekankan untuk bersiwak. Atau kalau kita tidak ada siwak, yang bisa menggunakan apa? Sikat gigi. Iya. Berikutnya kita akan membaca penjelasan atau pasal berikutnya. Berkata rahimahullah, Di situ apa? Tertulis apa? Faslun fi Faslun fi nawaqidihi. Pasal tentang penjelasan pembatal-pembatal wudu. Nawaqid itu jamak naqid, jamak dari naqid. Dan naqid adalah mubsid, yang merusak atau mubtil, yang membatalkan. Jadi nawaqid nama lainnya apa? Mubsidat. Juga bisa disebut apa? Mubtilat. Pembatal-pembatal wudu. Jadi seorang yang sholat hendaknya memperhatikan hal ini, perhatikan tentang pembatal-pembatal wudu, jangan sampai dia sholat dalam kondisi sudah batal wudunya. Jangan sampai apa? Dia sholat dalam kondisi wudunya batal, wudunya batal, wudunya batal. Ya. Kalau wudunya batal, sedangkan wudu itu termasuk syarat sahnya sholat, maka tidak sah sholatnya. Itu sudah seoganya bagi seorang muslim untuk mengetahui pembatal-pembatal wudu. Ya. Dan di sini beliau rahimahullah akan menjelaskan yang termasuk pembatal-pembatal wudu. Kata beliau rahimahullah, wa yantaqidul wudu'u bima kharaja min al-farjaini min 'ainin aw rihin. Dan wudu itu batal bima, dengan sebab ma apa-apa, kharajanya telah keluar, minallah farji, ini dari kedua farji, yaitu dubur maupun kubul. Min ainin, baik itu berupa benda, zat, aw rihin, atau angin. Jadi di antara pembatal-pembatal wudu adalah ketika ada sesuatu yang keluar dari dua farji, dubur maupun kubul, baik itu berupa benda, zat, maupun rih, maupun angin. Ya. Dan perlu diketahui bahwa pembatal-pembatal wudu itu ada dua. Yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah sebab-sebab hadas. Jadi di antara pembatal-pembatal wudu itu ada yang berupa hadas, ada yang berupa sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan hadas, yang bisa menyebabkan hadas. Ya. Dan kita sudah masuk pada yang pertama, itu yang berkaitan dengan hadas, yaitu apa-apa yang keluar dari dua jalan atau dua farji, dubur maupun kubul, yang berupa ain, berupa benda atau zat. Contohnya apa? Apa yang keluar dari duburan kubul yang berupa benda atau zat? Apa? ya kotoran manusia. Apalagi yang berupa benda dan air kencing, ya air kencing. Dan dua hal ini keluarnya air kencing dan kotoran manusia atau dari dubur dan kubul, baik air kencing maupun kotoran, itu telah disepakati oleh para ulama bahwa hal itu membatalkan wudu. Jadi tentang keluarnya air kencing dan kotoran itu membatalkan wudu, itu telah ditetap menurut nas Al-Quran dan juga ijma' para ulama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, "Au ja'a ahadum minkum minal gha'it," atau salah seorang dari kalian itu datang dari gha'it, dari tempat buang hajat. Awlama stumun nisa, atau menyentuh berhubungan dengan wanita. Falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapatkan air, fatayamam, maka bertayamumlah. Dan tayamum itu termasuk pengganti dari wudu ketika tidak ada air. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika seorang itu habis buang hajat, buang air besar maupun barang acil, maka dengan buang air besar atau buang air kecil tadi, seorang telah batal wudunya berdasarkan ayat yang ke-6 dari surat Al-Ma'idah ini. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian tentang atau benda yang lain yang keluar dari dubur maupun kubun selain air kencing dan kotoran, apa? Mani. Apalagi madhi. Mani dan wadi itu keluar dari apa? Dubur atau kubul? Dari kubul. Ya. Tentang keluarnya mani dan madi itu membatalkan wudu, itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dan ulama ada yang menghikayatkan ijma. Ada yang menyebutkan ijma ulama tentang batalnya wudu dengan keluarnya air mani dan madi. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian benda yang lain yang keluar dari farji adalah apa? Dam al-istihadah, darah istihadah. Darah istihadah adalah darah kotor, tapi bukan darah haid. Darah kotor, tapi bukan darah haid. Ya. Dan hal yang menunjukkan bahwa darah istihadah, keluarnya darah istihadah itu membatalkan wudu adalah Hadis. Fatimah binti Abi Hubaysh disebutkan bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh dari hadis Aisyah ini, hadis Aisyah menceritakan tentang Fatimah binti Abi Hubaysh bahwa dia itu pernah mengalami istihadah, keluar darah istihadah dari farjinya. Lalu dia lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Fatawaddai wa shalli." Maka wudhulah kamu dan salatlah. Fa innama huwa irqun. Tidak lain darah istihadhah itu adalah irq. Adalah yang keluar karena mungkin ada urat yang pecah. Iya. Ini dalil yang menunjukkan apa? Bahwa keluarnya dari istihadhah itu membatalkan wudu. Iya. Hadir jamaah rahimakumullah. Kemudian tentang ari. Ini satu yang keluar dari dubur adalah ri, adalah angin atau biasa disebut dengan buang angin atau kentut. Ini pun membatalkan wudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang biasa kita dengar. Apa hadisnya? Man tola tukbalu. Tukbalu apa? Tukbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddu'a. Tukbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddu'a. Atau dalam lafaz yang lain apa? Layakbalu Allah salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawaddu'a. Jadi tidak diterima sholat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Maka ada seorang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadas?" Apa hadas yang dimaksud tersebut? Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Fusa'un aw duratun." Fusa' itu adalah kentut yang tidak ada suaranya. Durat itu adalah kentut atau buang angin yang disertai dengan suara. Ya. Ini dalil yang menerangkan bahwa buang angin itu adalah satu perkara yang membatalkan wudu. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tentang tadi apa? Mani wadi dan wadi. Tadi kita sebutkan bahwa telah ada dalil-dalil yang sahih yang menerangkan bahwa hal itu membatalkan wudu. Ya. Di antaranya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Kuntu rajulan madza'an." Saya adalah orang yang banyak keluar air mati. Fa'amartu rajulan ayas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyuruh seorang lelaki, seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW di makan di pendatihi. Di tempat anaknya, anak perempuannya. Fasa'ala faqala, kemudian orang ini pun bertanya, maka Nabi bersabda apa? Tawaddo waghsil dzakarak. Nabi menjelaskan tentang orang yang keluar mati untuk apa? Tawaddo, untuk berwudu dan untuk mencuci kemaluannya. Nabi bersabda apa? Tawaddo, wudulah kamu dan cuci kemaluanmu. Ini pun jadi dalil, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang keluar mati maka telah batal wudunya. Iya. Kemudian adalah datang asar dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan asar ini adalah asar yang sanadnya sahih riwayat Al-Baihaqi, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Al-mani wal wadi bal madi." Mani, wadi, madi. Amal mani fa wal ladhi minhu al-ghusl. Adapun mani, air mani, fawalladhi minhu al-ghusl, maka yang darinya lah mandi. Artinya kalau keluar mani nanti mengharuskan untuk mandi. Wa ammal wadi wal madi, adapun wadi dan al-madi, jadi ada air yang lain selain air mani, ada yaitu al-wadi, wadi dan al-madhi. Apa perbedaan antara wadi dan al-madhi? Wadi itu adalah cairan yang keluar, cairan yang agak putih, agak tebal, yang keluar, yang kadang keluar setelah kencing. Bukan karena syahwat. Adapun al-madhi, maka dia adalah cairan yang agak lembut, yang keluar karena syahwat. Karena syahwat. Tapi keluarnya tidak terpancar. Keluarnya tidak terpancar. Berbeda dengan apa? Mani. Kalau air mani itu keluar dengan terpancar. Ya. Jadi ini sisi perbedaan antara mani, wadi dan madi. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas tentang wadi dan madi, kata beliau, faqala iksil dzakarak aw madzakiraka. Cuci kemaluanmu, wa tawaddo wudu'aka lis-shalah, dan berwudulah seperti wudu kamu untuk salat. Ya. Jadi perkataan Ibnu Abbas ini pun jadi menguatkan dalil dari Rasulullah SAW bahwa mani, wadi dan madi itu membatalkan wudu. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Berikutnya ini selesai tentang apa-apa yang keluar dari dua farji yang membatalkan wudu. Berikutnya, wabima yujibul ghusla. Wudu itu batal bi dengan sebab ma apa-apa yujibul husna, yang mengharuskan al-ghusl, yang mengharuskan mandi. Jadi segala hal yang mengharuskan dosa itu mandi, mandi wajib ya, maka itu juga membatalkan wudu. Apa hal-hal yang mengharuskan mandi? Apa hal-hal yang mengharuskan mandi? Junub. Ya. Dan junub adalah apa? Keluarnya air mani atau jima. Apa lagi yang mengharuskan mandi? Terputusnya darah haid. Ketika darah haid sudah tidak keluar lagi, nanti mengharuskan untuk mandi. Ketika darah nifas itu tidak keluar lagi, maka mengharuskan untuk mandi. Ya. Itu saudara contoh nanti, karena nanti ada penjelasannya. Ya. Jadi hal-hal yang mengharuskan mandi itu juga membatalkan wudu. Berikutnya, wa naumil mutajji, dan tidur mutajji. Tidur apa? Mutajji. Tidur sambil berbaring. Mungkin yang dimaksud adalah apa? Tidur pulas. Iya. Tidur pulas. Telah datang satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan dilemahkan oleh ulama yang lain, dari hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, wika usahi al-ainan faman nama falyatawaddo. Wika usahi. Apa maksudnya wika? Wika itu benang, ikatan. Asahi, saya adalah dubur. Ikatan, bulatan dubur, lingkaran dubur adalah ainan, dua mata. Paman nama falyatawaddo, maka barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Di sini menunjukkan apa? Bahwa tidur itu membatalkan wudu. Iya. Tidur itu membatalkan wudu. Tidur apa di sini? Tidur yang pulas. Kenapa tidur yang pulas yang membatalkan wudu? Ya. Sebab apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menunggu sholat dan sambil terkantuk-kantuk. Jadi kepala mereka mah yang degluk-degluk ngantuk. Ya. Kemudian apa? Mereka ketika qomat langsung berdiri sholat, tidak butuh lagi. Jadi para sahabat Rasulullah itu sholat. Ya. Atau menunggu sholat ditegakkan sambil terkantuk-kantuk. Kemudian setelah iqamah apa? Mereka langsung berdiri, tidak wudu. Ini menjadi dalil bahwa yang membatalkan wudu adalah tidur yang pulas. Ya, tidur yang pulas. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Berikutnya, wa aklil lahmil ibil, termasuk hal yang membatalkan wudu adalah dengan sebab makan daging unta. Makan daging unta. Ini disebutkan dalam hadis Jabir ibn Samurah riwayat Imam Muslim. Kata Jabir ibn Samurah, anna rajulan, bahwa ada seorang yang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaddu min luhumil ghanam, apakah saya berwudu dari daging ghanam, dari daging kambing? Apakah saya wudu kalau makan daging kambing? Artinya apa? Apakah wudu saya batal kalau makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawaddu. Kata Nabi, jika kamu mau, silakan kamu wudu. Wa in syi'ta fala tatawaddu. Dan jika kamu mau, tidak mengapa kamu tidak berwudu. Ya. Ya, terhadap daging kambing itu terserah. Mau wudu ya bagus, kalau tidak wudu juga tidak mengapa. Ini bagi orang yang habis makan daging kambing. Kemudian ini tadi bertanya lagi, atawaddu min humil ibn, apakah saya berwudu dari daging ibl, dari daging unta? Apa saya harus wudu kembali dan sebab makan daging unta? Qala na'am, iya. Fatawaddu min luhumil ibl, wudulah kamu karena makan daging unta. Ya. Jadi hadis Jabir bin Samurah ini jelas tegas menerangkan bahwa dengan makan daging unta itu seorang batal wudunya. Dengan makan daging unta seorang itu batal wudunya. Kemudian bagaimana dengan hadis yang menyebutkan berwudu dari segala yang disentuh api? Ya. Satu yang dipanggang atau yang dimasak dengan api. Ya. Hadis ini adalah hadis yang kuat. Hadis yang kuat. Hanya saja ada hadis yang lain yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah makan daging dan beliau langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ulama mengkompromikan antara dua hadis ini. Hadis yang menunjukkan apa? Untuk berwudu apabila makan sesuatu yang terkena api, daging panggang atau yang semisalnya. Dan ada hadis yang menunjukkan Nabi itu telah makan hal-hal yang seperti itu, tapi beliau langsung sholat tanpa berwudu. Maka ulama mengkompromikan dua hadis ini dengan menyatakan apa? Disunahkan bagi siapa yang makan dari suatu yang tersentuh api, dimasak dengan api, untuk apa? Untuk berwudu. Ya. Untuk berwudu. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi itu tentang apa? Tadi berkaitan dengan masalah makan daging ibl, daging unta. Dan itu masih ada pembahasan tentang apa? Bagaimana kalau dengan orang itu muntah atau semisalnya, Bagaimana kalau seorang itu menyentuh kemaluan, apakah batal wudunya? Insya Allah kita terangkan di kesempatan yang lain atau insya Allah besok. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.